Tak sempat. Yang mereka hanya bawa orang pada Islam saja. Akhirnya mereka jadi raja. Sampai kita boleh apa ni, khilafah Islamiyah tu sampai berapa besar pelosok dunia ni, sampai Eropah dan sebagainya. Jadi dia balik kepada kepada akidah, kepada tauhid. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa sekarang. Kita berhenti di sini dahulu. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته